Begini nasib anak nomor dua, selalu harus dahulukan yang tua, tapi tetap juga harus mengalah pada yang muda. Susahnya menjadi diri sendiri, mengambil keputusan yang pasti. Karena ku pahamkan dirimu.